Ustaz, Anda dapat SMS dari seseorang ikhwan yang mempromosikan SMS tausiah yang diketahui atau diampu oleh Ustaz Atifuddin yang dikelola oleh Al-Zubair Surabaya. Apakah benar dan resmi? Masya Allah. Kalau orangnya taklim di Surabaya, iya. Datang ke taklim saya, iya. Betul, tidak salah. Saya tahu siapa dia. Terkait dengan tausiah ini, saya, dia masih tahu sama saya dan saya meminta kepada dia supaya betul-betul ekstra hati-hati di dalam menyampaikan tausiah tadi, supaya jangan sampai sama tampil. Kalau mana si ampu dalam artian apa namanya selalu ana yang anutian ya. Atau ya, kalau misalkan isinya bagus, alhamdulillah. Kalau isinya nggak bagus, bilang aja, ya akhi salah. Nah, karena setiap kali di SMS saya nggak pernah dikasih tahu isinya apa. Saya cuma memberikan pengarahan-pengarahan kepada dia, kasih arahan, begini, begini, begini, begini. Jika saya marah sama istri, biasanya istri saya diamkan, kemudian saya tidak tidur di rumah 1-3 hari. Masya Allah, cek kuat ya Pak. Ya antum marah sama istri ngapain itu? Kalau antum marah sama istri dikarenakan nusus, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada istri itu, bukan langsung pergi dari rumah. Tak kasih nasihat terlebih dahulu, mau ibadah terlebih dahulu. Memang kalaupun ada pemboikotan dalam kamar, harus langsung pergi begitu aja. Apa dalil atau argumentasi yang dipakai sahabat Muawiyah untuk tidak menerima periwayatan hadis dari Abu Darda? Jadi belum sampai hadis kepada beliau. Ini ihtimal yang paling sering disebutkan oleh para ulama kita, mungkin belum sampai hadis itu kepada beliau. Dari pelajaran tadi, tidak ada istri menghajar suami karena kesalahan suami. Apakah dengan demikian tidak ada atau tidak diperbolehkan istri memboikot suami karena kesalahan suami? Nah, kalau istrinya memboikot sang suami, mau makan dari mana kamu? Ya ngasih nafkah lah suamimu. Nah, kalau kamu menghajar ya apa? Nah, kalau bujuk kamu tahu-tahu tajet gitu. Terkait dengan ketika suami yang melanggar kesalahan, itu bukan dengan cara hajar. Tetap ada upaya tausiah, memberikan masukan-masukan sama teguran-teguran kepada sang suami. Terus begitu. Kalau ternyata suaminya yang nasyiz, yang menyimpang dan membahayakan agamamu atau membahayakan diri kamu, hai kaum wanita, kamu hanya dikasih hakul khulu, hak untuk minta khulu kalau kamu siap. Kalau khulu ya, minta cerai, ceraikan aku kalau kamu siap. Itu pun tergantung sang suami. Kasusnya maka, ya tak cerai. Sudah, itu konsekuensinya kamu gak punya suami lagi. Hati-hati loh, di zaman sekarang ini ikhwan-ikhwan jarang yang mau janda. Yang tua-tua loh kepikirnya bukan janda. Allah musta'an. Apakah bentuk hajar seseorang itu sama baik terhadap tokoh-tokohnya atau tokoh-tokoh bid'ah atau pengikutnya? Bagaimana dengan orang yang ikut-ikutan mengerjakan bid'ah tadi? Terkadang kamu terapkan juz'i pada dia, terkadang kulli pada dia. Yang perlu dipahami di sini, barakallahu, menerapkan prinsip hajar itu bukan berarti meniadakan iqamatul hujjah, bukan berarti meniadakan upaya berdakwah pada dia. Kamu dakwai dia, kamu dakwai dia, tapi kamu hajar dia. Bid'ahnya kamu benci, tindakan-tindakan dia kamu tinggalkan dan segala macamnya. Di saat yang sama kamu memberikan hujjah kepada dia. Barakallahu. Tadi itu Allahumma sa'ala. Bagaimana kriteria ahli bid'ah yang pantas dihajar dan bagaimana pula dengan para pengikutnya apabila sudah diberikan nasihat tapi tetap saja apa yang apa juga pantas dihajar. Tadi itu kalau Anda membayangkan dan menggambarkan hajar itu memiliki bentuk yang sangat banyak, yang sangat luas, dengan maksud tujuan yang sangat banyak, yang sangat luas, tidak apa-apa banyak gamblang gitu loh. Mungkin itu tokohnya loh, tokohnya mungkin nanti akan kuli, enggak bakal kerja sama sekali. Kotanya dia para pengikutnya yang mungkin untuk kamu dakwai satu sisi kamu hajar, sisi yang lainnya kamu nasihati dia. Ada hajar dengan lisan, ada yang dengan badan, ada yang dengan hati. Masya Allah. Bolehkah mempromosikan atau mengiklankan produk-produk dagangan kita di majalah-majalah hizbi? Nah, ada apa kok kamu tahu ngomong sama itu? Di antara bentuk hajarnya antum kepada hizbiyin itu ialah antum tidak membeli majalah mereka, antum tidak membaca majalah mereka, kamu tidak jadi agen majalah mereka, kamu tidak ikut memasarkan majalah mereka, juga di antaranya kamu tidak iklan di majalah mereka. Nah, kamu iklan ke sana bayar tak? Bayar kuwi. Di antara bentuk tahun dolar teman. Sama? Awalnya itu ialah iklan dagangan, kan perkara dunia itu. Nah, iklan dagangan. Nanti lama-lama naruh dagangan. Nanti lama-lama ada apa lagi? Kerjasama. Nah, saya investornya, dia produsennya. Dikarenakan sudah kerjasama, otomatis ada rapat bersama, membahas usaha bersama, pengembangan bersama, penelitian bersama, akhirnya jadi SD bersama. Dan terjadi, subhanallah, yang terjadi itu. Terjadi, niatan awal ke dunia. Kalau tadi mengiklankan dagangan di majalah, kali ini menawarkan buku kepada mereka. Ini karya saya, tertarik. Masya Allah. Oh, bagus ini. Siapa yang nulis? Saya sendiri dok. Oh, antum yang nulis. Masya Allah, bagus ini. Ah, Zen, saya butuh buku seperti ini. Coba sini. Nah, antum tahu. Oh, antum orang yang punya ilmu dok. Daripada antum menawarkan, sekalian aja antum ajarkan buku ini tempat kami, supaya jelas penjabarannya, gitu loh. Tidak cuma semata-mata membeli bukunya anda, tapi tidak tahu bagaimana penjabarannya. Tak beli bukunya, ajarkan sekalian. Ayo, tak ada jadwal. Oh, Zen, bagus itu. Awalnya dunia, akhirnya masuklah ke dalam jaringan mereka. Sreng. Nasihati mas, itu hizbiyin mas. Saya tahu hizbiyin. Masa antum kemudian di tengah-tengah mereka mas, nah ini di tengah-tengah antum kiri. Allahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Bagaimana? Enggak apa-apa. Antum mau tinggalkan saya. Saya ikhlas antum tinggalkan. Loh, Allahu akbar. Terjadi itu. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Hah? Di kalangan ahli ilmu, orang yang sudah punya ilmu, jika hajar yang terjadi kepada sahabat Ka'ab bin Malik berakhir dengan turunnya wahyu untuk membersihkan beliau, maka bagaimana ukuran hajar jenis ini diterapkan saat ini? Ya sampai dia tobat. Kalau dia tobat, ya sudah selesai. Normal bagaimana biasa. Kalau tidak tobat, alat tidak di selama-lamanya. Sebagaimana saya bacakan di awal, pernyataan Al-Imam Al-Barawi rahimahullah dan Al-Khattabi rahimahullah. Alat tidak di, dikatakan di. Bedakan antara memboikot seseorang karena urusan pribadi, itu hanya dikasih batas 3 hari saja, lebih tidak boleh. Dengan menghajar membaikkan seseorang karena penyimpangan dia dalam cara agama selama-lamanya, selama belum tobat. Apakah hajar jenis ini kuli? Mungkin kuli, mungkin juzi, tergantung kondisinya masing-masing. Sementara yang dihajar baru tahap dikhawatirkan terjadi atau dilakukan tadi itu. Kamu yang paling mau tahu kuli atau juzi? Barakallah. Lama-lamanya ya kawan. Apakah masih berlaku hajar bagi orang-orang yang bermuamalah dengan ihya' pura? Lah iya kan ya. Ada yang kuli, ada yang juz'i, ada yang bil badan, ada yang bil lisan, minimal bil qalbi. Arab Malaysia. Lah iya tuh. Lah yang tadi punya prinsip aneh-aneh tadi siapa? Yang tadi punya prinsip macam-macam yang mengatakan hajar itu gugur kewajiban kalau tidak punya kemampuan dan kekuatan, ya mereka. Hajar itu gugur di apa namanya kalau tujuan dan maksud hukuman tadi tidak terpenuhi, ya mereka. Tentu biasa. Mereka. Akibat dari pemahaman mereka seperti ini, fana tinaan sekumullah ialah akhirnya mereka bermudah-mudahan di dalam tab muamalah dengan orang-orang yang menyimpang. Barakallah. Kenapa? Hajar gugur. Tidak mungkin kita akan hajar. Kita harus menggunakan prinsip taklif. Barakallah. Akhirnya mereka bermuamalah dengan mereka, jalan dakwah bareng bersama dengan mereka dan segala macam bersama dengan mereka. Barakallah. Lu kenapa ya? Kok tidak dihajar? Kamu mengerti itu bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka itu? Ya, tidak ada hajar sama sekarang itu. Gugur kewajiban hajar sekarang itu. Tidak manfaat sama sekali. Dihajar apakah rujuk mereka itu? Itu menggunakan taklif. Oh gitu ya. Iya, terus bagaimana? Ya, harus begitu caranya dengan taklif klub. Jangan sama mereka. Panggil, mas. Kita kok dihajar? Mas, kita kalau dihajar, katanya tidak ada manfaatnya hajar di zaman sekarang ini. Katanya tidak ada gunanya hajar di zaman sekarang ini. Gugur kewajiban di zaman sekarang ini menggunakan taklif. Lah kami kok dihajar? Lah kami kok tidak ada taklif? Hajar. Lo kenapa kami dihajar? Sementara mereka-mereka yang sudah penyimpangan-penyimpangan tadi itu semacam ini autorof dan semisal mereka kamu tadi. Kalau memang kamu punya prinsip gugur kewajiban hajar, dikarenakan tidak punya kekuatan ahlu sunnah di zaman sekarang ini, kenapa enggak rata dalam meletakkan prinsipnya? Kamu taklif semuanya, kami taklif, Syiah taklif, Khawarij taklif, Rafidhah taklif, semuanya taklif, musyrikin, Sufiyah taklif, semuanya taklif. Kenapa kau kamu pilih-pilih? Bilang aja kalau yang itu kan dananya besar. Kalau yang di sini ini kere. Syubhatnya itu dunia dulu baru kemudian hawa nafsu. Mereka yang menyatakan gugurnya kewajiban hajar pada prinsipnya adalah orang pertama yang menerapkan hajar. Dan subhanallah yang mereka hajar ahlu sunnah di wajah ma'akallah fikum subhanallah ya. Sekarang dari sekarang kan memang tidak ada satu pemahaman bid'ah pun, penyimpangan-penyimpangan bid'ah pun, kelompok bid'ah pun dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini melainkan mereka menerapkan prinsip hajar. Tapi hajarnya kepada ahli sunnah. Bagaimana menerapkan hajar di kalangan orang kampung, ahli bid'ah di kalangan orang kampung gitu ya. Jika tidak muamalah kita akan dikucilkan. Tadi ya ikhwan. Jangan antum bayangkan hajar itu satu bentuk. Dan bentuknya banyak gitu. Antum ketemu mereka, enggak mungkin antum diam, tegur sapa dengan mereka. Enggak mungkin antum diam. Ketemu dengan mereka, harus salam kepada mereka. Mereka pun harus kamu jawab salam mereka. Yang seperti ini kamu enggak mungkin hajar. Apa mungkin anda berkewajiban datang ke acara badanjen mereka? Jawaban? Tidak harus. Mereka mengadakan acara bid'ah atau di rumah. Itu bentuk hajarnya antum. Mereka mengadakan pengajian-pengajian yang aneh-aneh. Kamu tidak datang. Itu hajarnya antum. Faham ya? Hajar. Juz'i. Namanya juz'i. Sudah. Ada penjelasannya Syekh Ali Al-Haddadi Hafizahullah beliau mengatakan qad yaqarru sunni ila mukhalafati ahli bid'ah aw mudaratihim fa hadha jaiz walakin ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Terkadang seorang sunni terpaksa bergaul dengan ahli bid'ah atau mudarah dengan mereka. Itu boleh, tetapi kondisinya darurat dan harus diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini yang kita bahasakan dengan juz'i. Maka menyampaikan salam. Tidak besar apa namanya fitnahnya. Terkata yang harus tegur sapa. Tidak besar malborotnya. Ya tegur sapa. Ya kamu salam. Terpaksa itu. Jadi yang mau diserang muslim, di sisi lain engkau memboikot dia dari bentuk-bentuk boikot yang lainnya lagi. Ada bentuk. Minimal dengan. Allahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Saya bilang tadi. Dikas 4. Nama ya, barakallahu fikum. Wallahi insyaallah. Betulum jangan sempit gitu loh. Yang luas. Tadi kata kasih gambar luas banget. Yang luas pemahamannya, yang luas. Sehingga kembali kepada masalah pertama tadi, dalam Babul Hajar ada yang menyimpang kebahagiaan, ada yang menyimpang dikarenakan menggugurkan kaidah hajar, ada yang tengah-tengah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli haq yang melaksanakan prinsip hajar dengan ilmu dan adil. Tidak serampangan dalam menghajar, juga tidak menggugurkan kewajiban hajar. Barakallahu fikum. Saya kira bisa dipahami soalnya. Dan kemudian setelah pengajian ini kemudian hajar-hajaran, praktek hajar-hajaran, tidak. Ingat dengan ilmu dengan adil, dengan ilmu dengan adil. Barakallahu fikum. Siapa yang pantas dihajar? Barakallahu fikum. Apa sebab syar'inya? Wahdalah. Sallallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya kira cukup sekian insyaAllah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.